Isdalia, entah Isdalia atau dipaksa berdiri atau memang ingin berdiri, ya. Tapi yang jelas tidak dilihat dari stand ovation atau tidaknya, tapi justru dilihat warna lampu yang akan segera diberikan oleh kelima juri atas penampilan Phil dan Bau-Bau malam hari ini. Kemarin Phil dan mendapatkan 4 lampu hijau dan 1 saja lampu merah, tetapi dinilai penampilan Phil dan memberikan aura yang sangat luar biasa untuk kelima dewan juri. Bagaimana dengan malam hari ini? Apakah juri akan kembali memberikan lampu hijau? Oke, atau siap, ada siap. Merah di sana? Siap-siap dewan juri, kami akan menghitung mundur secara perlahan. 3. Mana saya berubinya Phil dan? Harus meriakkan nama Phil dan. Kejutan demi kejutan diberikan Phil dan Bau-Bau. Lagu yang Dahlia ini luar biasa, dikemas dengan apik olehnya. Apakah bisa membuahkan hasil lampu hijau banyak, atau justru berbeda dengan harapan? Sebaliknya akan diberikan oleh dewan juri. 2. Kita bisa mendengarkan dari penampilan dari Phil Dan, dan juga melihat bahwa aransemen yang dilakukan oleh The Band dan juga penampilan serta suara yang dikeluarkan oleh Phil Dan betul-betul memukau. Boleh kita dengar seluruh pendukungnya Phil Dan pada suaranya? Dan hasilnya untuk Phil Dan, Bau-Bau juara SMS tinggi dan juga mendapatkan 5 lampu hijau. Wow. Seluruh penuhnya.